Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah. Kita melanjutkan kitab Al-Minzar di Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan kesalahan-kesalahan seputar sholat yang banyak dijalankan kaum muslimin. Apakah karena kejahilannya, atau juga mungkin mereka sudah tahu tapi tetap kemudian melanggarnya. Dan kita sampai di poin yang ke-21. Di poin sebelumnya tentang tagmidul ainain fis shalah, memejamkan mata tatkala sholat tanpa ada keperluan, itu termasuk makruh. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, poin yang ke-21, al-aklu awisur, makan atau minum, awidhahku fis sholati yubtiluha, atau tertawa di dalam sholat, maka itu membatalkan sholat. Nah, makan dengan sengaja tentunya, minum kemudian tertawa tatkala sholat, ini membatalkan sholat. Beliau menyebutkan amal aklu wa syurbu bil ijma' fil fardhi, adapun makan serta minum ini sepakat para ulama membatalkan sholat, fil fardhi, dalam sholat fardu. Di dalam sholat fardu. Adapun di dalam sholat sunnah, ini terdapat ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama membolehkan bagi orang-orang yang sholat sunnah untuk minum. Bagi orang-orang yang sholat sunnah, bukan sholat fardu, bagi orang-orang sholat sunnah untuk minum. Nah, tapi tidak untuk makan. Ini pendapatnya Hanabilah. Nah, jadi boleh bagi orang sholat sunnah untuk minum. Kenapa makan tidak boleh tapi minum boleh? Sebagian menyebutkan alasannya karena kalau makan itu membutuhkan gerakan yang banyak. Nah, mungkin untuk mengunyahnya. Tapi kalau untuk minum dia tidak perlu untuk gerakan-gerakan yang banyak, sehingga dikecualikan. Baik, itu sebagian pendapat. Nah, adapun dalam sholat fardu, taib ini sepakat, makan, minum, baik sedikit maupun banyak, ini membatalkan sholat. Qala Ibnu al-Mundhir rahimahullah, ajma' ahlul ilmi ala anna al-musalliya mamnu'un minal akli wa syurbi. Ibnu al-Mundhir menyebutkan para ulama sepakat bahwasanya orang yang sholat itu dilarang untuk makan, untuk minum. Wa ajma'a kullu man yughfadu anhu, dan telah sepakat seluruh yang dihafal darinya, dari para ahlul ilm, ala anna man akala aw shariba fi salatil fardhi amidan, barang siapa yang makan atau minum dalam salat fardu dengan sengaja, anna alaihi iadah, wajib untuk mengulangi salatnya. Wajib untuk mengulangi sholatnya bagi mereka-mereka yang sengaja makan dan minum tatkala menjalankan sholat fardu. Wajib mengulangi sholatnya karena tidak sah. Taib. Jadi yang disepakati para ulama adalah sholat fardu. Adapun sholat sunnah, sebagian ada yang menyatakan boleh untuk minum. Wa naqala Ibnu al-Mundhir al-ijma'a aidan 'ala butlani shalah bidhahi. Ibnu al-Mundhir juga menukilkan sepakat para ulama batalnya salat dengan tertawa. Jadi batal tertawa tapi tidak dengan tersenyum. Ini dibedakan antara tabassum, seorang yang tersenyum, dengan seorang yang tertawa. Kalau tertawa ini sepakat para ulama membatalkan sholat. Nah, tertawa itu dengan mengeluarkan suara, ya, dengan sampai keluar suara. Adapun senyum itu tidak mengeluarkan suara. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Al-aklu, makan, minum dan tertawa ini membatalkan salat tatkala dijalankan dengan sengaja dalam salatul fard. Kemudian poin yang berikutnya, qala hafidahullah. Raf'us sawti bil qira'ah wa taswis 'ala man hawlahu. Mengeraskan suara dengan membaca Al-Quran dan mengganggu orang-orang yang sekitarnya. Nah, jadi termasuk kesalahan yang banyak dijalankan kaum muslimin, mereka membaca Al-Quran dengan suara keras dalam keadaan di sisi mereka ada orang-orang yang menjalankan sholat, apakah itu sholat sunnah, nah, atau juga sholat fardu, mengganggu orang-orang yang sholat. Ini sebuah kesalahan. Sehingga kata beliau, hafidhahullah, wal mustahab ayasma'a nafsu. Yang disunnahkan itu taib untuk diperdengarkan untuk dirinya sendiri. Ya. Yang penting dia bisa dengar. Orang yang membaca itu bisa mendengar apa yang dia baca. Walaysa la ayjhar jahran. Tidak boleh bagi dia untuk mengeraskan bacaan Qur'annya dengan suara keras. Yu'di talian lil Qur'an au musallian. Yang mengganggu pertama orang yang baca Qur'an, yang lainnya, ya. Sama-sama baca Qur'an, dia keraskan bacaannya, mengganggu orang sampingnya. Yang kedua, musallian, orang yang sedang sholat. Nah, mengganggu orang sedang sholat ini juga baik. Naam, terlarang. Dikeraskan suaranya dalam keadaan cukup mestinya hanya dia sendiri yang mendengarnya, di sampingnya ada orang yang sholat sunnah misalnya, baik, ini mengganggu. Adiyatul muslim haramun, ya. Mengganggu, menyakiti seorang muslim itu haram, maka tidak boleh membuat gaduh, mengganggu orang-orang sedang menjalankan sholat. Ini yang kita atau yang disebutkan beliau hafidhahullah, gangguannya itu dengan membaca Al-Quran, ya. Apalagi kemudian kalau misalnya mengganggunya bukan dengan bacaan Al-Quran, dengan perkara-perkara muharram. Nah, baik. Waqad akhraja al-Bukhari wa Muslim an Imran bin Husain. Imam Bukhari wa Muslim mengeluarkan hadis dari Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalat dhuhr. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat zuhur. Faja'ala rajulun yaqra khalfahu bisabbih isma rabbikal a'la. Makmumnya, nah, di belakang Rasulullah itu membaca subbihisma rabbikal a'la di dalam salatnya, dalam keadaan sedang salat jamaah. Falamman sarafa qala, tatkala selesai salat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, ayyukum qara'a au ayyukum al-qari. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, kepada para makmumnya, siapa di antara kalian tadi yang membaca, ya. Atau siapa di antara kalian yang membaca tadinya di dalam sholatnya. Faqala rajulun ana. Kemudian ada seorang sahabat yang menyatakan, saya ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah SAW menyatakan, qad dhanantu, sungguh aku telah mengira, anna ba'dakum khala janiha, bahwa sebagian kalian itu mengganggu aku, ya, mengganggu bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Rasulullah SAW yang Al-Quran diturunkan kepada beliau. Al-Quranul Karim itu diturunkan kepada beliau. Nah, yang langsung apa yang beliau hafal itu setiap tahunnya di murojaah taib dengan malaikat Jibril. Beliau masih terganggu dengan bacaan makmumnya, apalagi dengan orang-orang yang taib. Tingkatan kemutkinan, tingkatan hafalannya, tingkatan keimanannya di bawah jauh dari Rasulullah SAW pasti lebih terganggu. Ikhwani fidina anzani wa anzakumullah, seorang yang sedang membaca Al-Quran di dalam salatnya ya, dengan hafalannya, kemudian dia mendengar bacaan Quran orang yang lainnya, itu otomatis terganggu. Semutkin-mutkinnya hafalan dia itu merasa terganggu. Apalagi kalau kemudian misalnya suratnya mirip-mirip dengan yang dia baca. Nah, apa yang dia baca itu mirip dengan yang dia dengar dari seorang yang membacanya. Nah, ini sangat-sangat mengganggu hafalan dia. Mungkin ikhtilat, tercampur apa yang dia hafalkan, apa yang dia baca dengan apa yang dia dengar. Nah, ini sangat-sangat mengganggu. Maka Rasulullah SAW kemudian mengingatkan. Selesai sholat beliau nanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian tadi yang membaca? Diterangkan para ulama. Qala al-ulama, ma'na hadzal kalam al-inkaru 'alaihi. Para ulama menjelaskan makna ucapan Rasul ini adalah pengingkaran kepada orang yang membaca di belakang beliau, bukan persetujuan. Nah, jadi tatkala beliau tanya kepada sahabatnya, siapa tadi yang membaca? Tatkala sholat ini membaca selain suratul Fatihah, ya. Membaca selain suratul Fatihah. Maka pertanyaan Rasul ini adalah pertanyaan pengingkaran, bukan persetujuan. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Sehingga dalam sholat-sholat jahriyah tidak boleh bagi makmum untuk membaca selain suratul Fatihah. Nah, dalam sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaannya, tidak boleh bagi makmum untuk membaca selain suratul Fatihah. Cukup bagi dia membaca suratul Fatihah, setelahnya dia mendengarkan bacaan imam. Adapun dalam sholat sirriyah, sholat-sholat yang imamnya tidak mengeraskan bacaannya, setelah baca suratul Fatihah, maka baca surat. Ya. Sampai imamnya rukuk. Kita baca surat pendek, ternyata imam belum rukuk, tambah lagi suratnya yang lain sampai imam itu rukuk. Sehingga tidak ada dalam keadaan sholat kita terdiam tanpa kemudian kita membaca surat. Ya. Ini ikhwani fidina azani wa azakumullah. Tapi beda dalam sholat jahriyah. Tugas kita hanya membaca suratul Fatihah sebagai makmum. Selesai itu, tugas kita adalah mendengarkan bacaan imam. Nah, tidak boleh kemudian ditambahi dengan surat-surat yang lainnya setelah suratul Fatihah. Bahkan ini diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Man kana yaqra'ul Qur'ana wa an-nasu yusalluna tatawwu'an." Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan manusia sedang salat sunnah, ya. Manusia sedang salat sunnah. Falaisa lahu ayajharu jahran, tidak boleh bagi orang yang membaca Quran itu untuk mengeraskan bacaannya. Yuzhiluhum bihi, yang akan menyibukkan orang yang sholat dengan bacaannya, mengganggu orang yang sholat dengan bacaannya. Ini sholat sunnah, apalagi sholat fardu. Nah, sholat sunnah dilarang. Tatkala kita misalnya di masjid tidak ada orang, kita baca Al-Quran dengan suara keras, tidak ada masalah. Tatkala ada orang masuk, kemudian sholat tahiyatul masjid, pelankan bacaannya. Jangan kemudian taib mengganggu orang sedang sholat. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Ini taib gangguan dari sisi membaca Al-Quran, kalamullah. Apalagi kemudian mengganggu dengan bacaan-bacaan yang bid'ah. Bacaan-bacaan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah dan juga para sahabatnya. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, atau salawat-salawat bid'iyah. Nah, dalam keadaan jamaah sedang menjalankan sholat sunnah, imma tahiyatul masjid wa imma sholat qobliyah. Nah, kemudian di antara manusia ada yang mengeraskan bacaannya, bukan Al-Quran. Nah, tambah lagi dengan pengeras suara, sangat-sangat mengganggu. Dalam keadaan baca Al-Quran itu termasuk perkara yang terlarang, apalagi selain Al-Quranul Karim. Ini ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Belum lagi mengganggu yang di luar masjid. Nah, mungkin di antara mereka ada yang tidur, mungkin di antara mereka ada yang sakit. Hingga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tatkala beliau menerangkan tentang hak-hak tetangga, maka tidak boleh bagi kita untuk menyetel murotal keras-keras ya, dalam keadaan tetangga samping kanan samping kiri sekitar kita dalam keadaan istirahat, atau mereka mungkin ada yang sakit. Nah, ini mengganggu. Meskipun yang kita setel itu kalamullah, Al-Quranul Karim. Nah, bacaan yang luar biasa bagusnya misalnya koriknya, tapi itu mengganggu orang-orang sedang istirahat, itu mengganggu orang-orang yang sakit. Nah, maka apa yang kita jalankan bukan pahala yang kita dapatkan, bahkan sebaliknya kita mendapatkan dosa, karena adiyatul muslim haramun, karena menyakiti seorang muslim itu haram. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Syekhul Islam, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ba'di ashabihi wa hum yusalluna min as-sahari. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar menjumpai sebagian para sahabatnya yang sedang salat di waktu sahur, waktu menjelang subuh. Nah, mereka salat. Faqala ayyuhan nas kullukum yunaji rabbah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang sedang menjalankan ibadah di waktu sahur. Ini waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Waktu-waktu yang disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Nah, di waktu-waktu sahur menjelang subuh. Beliau sebutkan, wahai manusia, kalian semuanya itu sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Ya, sedang berdoa, sedang bercakap-cakap dengan Rabb-nya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya dari sebagian yang lainnya. Jangan berlomba keras-kerasan dalam membaca, dalam berdoa. Nah, kalian sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mendengar. Naam. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ni ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Nah, sehingga membaca Al-Qur'anul Karim yang kemudian itu mengganggu orang sedang sholat, atau juga orang-orang yang sedang istirahat, atau orang yang sedang sakit yang terganggu dengan bacaan dia, maka haram. Nah, baik. Kemudian di poin yang ke-23, mudhayaqatul musallin bil muzahamah. Mendesak, menyempitkan orang yang sholat ya, dengan mendesaknya. Nah, jadi memepet ya. Jadi memepet orang yang sholat dengan dia itu mendesak-desaknya. Nah, baik. Mungkin dia memaksakan diri untuk masuk di shof, padahal jelas-jelas tidak cukup. Cukupnya hanya untuk anak kecil ya. Dia memaksakan diri untuk masuk ke situ. Akhirnya yang samping-sampingnya itu terganggu. Nah, tidak leluasa dalam menjalankan gerakan-gerakan sholatnya. Kata beliau, wadzalika min al-idza al-manhi anhu, ini termasuk menyakiti yang terlarang darinya. Wa 'alal musalli ay yakuna makanu haitsu yantahi bil makan. Maka hendaknya bagi orang sholat itu tempat dia di mana paling akhir dari tempatnya. Maknanya kalau dia datang terakhir, ya yang terakhir tempatnya. Tidak perlu kemudian dia desek-desek maju nyempit-nyempiti orang sudah lebih dulu datangnya. Illa in ra'a furjatan, kecuali dia lihat ada tempat yang lowong. Yumkinuhu al-mashyi ilaiha yasiran fala harat, yang memungkinkan bagi dia untuk jalan sedikit, na'am, maka tidak ada masalah. Ya, yang tidak sampai menyakiti orang-orang yang di sampingnya. Amal idza khasatan yaumal jumu'ah fa hadza min jumlatil manhiyat, adapun mengganggu, menyakiti terkhusus pada waktu sholat Jumat, ini terlarang, ini termasuk dari rangkaian yang dilarang. Datang belakangan pengennya dapat tempat yang paling depan, ya, sehingga dia melangkah-langkai orang yang duluan, ya, datang ke masjid. Nah, pada tempat di depan yang mungkin tidak cukup, dia paksakan untuk duduk di situ. Akhirnya orang-orang yang sejak awal menempati itu tergeser. Nah, sempit. Baik, ini terlarang. Faqad qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yatakhattal shufuf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada orang yang melangkah-langkai shaf, ya, ijlis faqad adaita wa anaita, duduk kamu. Nah. Baik, kamu telah menyakiti dan kamu telah terlambat. Nah, jadi datangnya terlambat, kemudian maju ke depan sambil melangkai pundak-pundak para jamaah. Nah, ini perkara yang terlarang. Dan juga masuk di dalamnya, ini disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau sering mengingatkan, terkhusus tatkala tahiyat akhir, kita memaksakan duduk tawarruk dalam keadaan tempatnya tidak cukup. Nah, tatkala kita memaksakan duduk tawarruk, kita kemudian menduduki kaki samping kita. Nah, ini mengganggu ini. Duduk tawarruk itu sunnah. Mengganggu dan menyakiti orang lain itu haram. Nah, tapi kadang-kadang kita memaksakan diri. Yang penting kita duduk sesuai dengan duduk tahiyat akhir, memaksakan diri. Kita memaksakan tawarruk dalam keadaan kaki jamaah di samping kita, samping kiri, itu kita duduki. Nah, dan lebih sakit lagi kalau ternyata imamnya bacaannya panjang. Setelah membaca tasyahud, ya, kemudian baca doa yang panjang, semakin lama kemudian kita menduduki kaki jamaah di samping kita, ini muharram. Nah, maka beliau jelaskan, duduk itu sunnah, duduk model itu sunnah, tawarruk itu. Tapi menyakiti samping kita itu muharram. Maka tidak boleh kemudian kita memaksakan perkara yang sunnah dalam keadaan kita menjalankan perkara yang haram. Terus bagaimana solusinya? Ya duduk iftiras. Nah, tidak ada masalah. Kan duduknya itu sunnah. Kita menghindari untuk menyakiti orang lain, yang itu haram hukumnya. Jangan kemudian memaksakan karena ini tahiyat akhir harus tawarruk. Nah, apalagi itu sholat yang 4 rakaat misalnya. Jangan memaksakan diri. Karena tatkala dia memaksakan dengan duduk tawarruk, maka dia telah menjalani perkara haram. Berupaya untuk mendapatkan sunnah, tapi karena kejahilan dia, tapi bukan sunnah yang dia dapatkan, tapi dia mendapatkan dosa karenanya. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Baik. Dan juga gangguan-gangguan yang lainnya, ya. Gangguan-gangguan yang lainnya, mengganggu menyakiti orang lain. Baik. Apakah dengan perbuatan atau dengan suara atau dengan yang lainnya. Dan juga yang sering diingatkan oleh para ulama, di antara Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, na'am, mereka-mereka yang membawa anak-anak kecil untuk sholat jamaah di masjid. Nah, yang dia tidak menjaga anak-anaknya, sehingga anak-anaknya keliaran lari-lari di antara sop-sop para jamaah, membuat tashwis, membuat keributan. Nah, membuat orang yang sholat itu juga tidak khusyuk, tidak tenang sholatnya. Ini juga berdosa. Nah, bahkan beliau sebutkan Tapi kalau memang tidak ada yang jaga, tidak wajib untuk sholat jamaah bagi bapaknya. Kalau mungkin di rumah tidak ada orang lainnya, kalau dia bawa ke masjid nanti akan ganggu orang-orang yang sholat, tapi maka jangan bawa ke masjid. Ini ikhwani fidina azani wa azakumullah. Tapi kadang kebanyakan kita itu kemudian semangat untuk mengajarkan sunnah kepada anak-anak kecil kita dalam keadaan tidak didasar dengan keilmuan. Nah, hanya modal semangat, tapi tidak modal dengan ilmu. Nah, dalam keadaan mereka-mereka taib usianya di bawah 5 tahun, ya. Usia di bawah 5 tahun. Nah, taib yang belum terkena kewajiban sholat, Rasul perintahkan kita untuk memerintahkan anak kita sholat di umur 7 tahun. Nah, itu mungkin baru 2 tahun, 3 tahun yang disitu dia bikin keributan, bikin keramaian. Nah, mengganggu orang-orang yang sholat. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini mestinya harus perlu diperhatikan. Bukan berarti kemudian kita dilarang. Nah, untuk membawa anak-anak kecil ke masjid silakan selama tidak mengganggu. Dan tentunya para aulia, para walinya, orang tuanya itu membawa anaknya dan letakkan di sampingnya. Ya. Jaga, jangan kemudian baik dikelompokkan untuk anak-anak kecil semuanya di situ, biasanya ramai. Tapi jaga, orang tuanya bertanggung jawab dengan anak yang dia ajak. Kalau dia belum bisa sholat, ya digendong. Nah, misalnya, biar tidak nangis, biar tidak ramai. Kalau dia sudah bisa untuk sholat, mengikuti gerakan-gerakan sholat dan tidak ramai, baik letakkan di shaf, di samping kita. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Tapi bagi mereka-mereka yang tidak bisa sholat, ya, mungkin duduk dan main-main. Taib, disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullahu ta'ala, maka tidak boleh anak-anak itu diletakkan di shaf, karena itu akan memutuskan shaf. Nah, maka taib, letakkan mungkin di depan kita. Nah, mungkin kalau dia nangis bisa kita gendong nantinya, bisa kita raih dia yang tidak jauh-jauh. Kalau dia ramai bisa kita ingatkan, mungkin kita pegang atau semisalnya. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua yang membawa anak-anak ke masjid. Kalau kita tidak mampu untuk itu, baik, maka tidak boleh kita membawa anak-anak ke masjid. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Ini yang kemudian diingatkan oleh para ulama. Nah, taswisul musallin, mengganggu orang-orang sholat dengan anak-anak yang kita bawa. Dan juga diingatkan, seandainya anak-anak itu ramai, tidak boleh bagi para jamaah kemudian memarahi anak-anak kecil. Yang ditegur itu walinya, yang ditegur itu orang tuanya yang ngajak, bukan anaknya. Kenapa? Tatkala anak kecil yang memang dia itu senang untuk ke masjid kemudian ramai, kemudian mendapatkan marah yang mungkin kemarahan yang luar biasa, yang membuat takut dan pobi sang anak, itu akan terekam sampai besarnya, dikhawatirkan. Dia tidak lagi cinta dengan masjid. Dia akhirnya benci dengan masjid karena mengalami peristiwa yang sangat-sangat menakutkan. Nah, maka ikhwani fi din azani wa azakumullah, tatkala kita melihat itu, yang diingatkan adalah orang tuanya. Nah, bukan sang anak. Orang tuanya diingatkan. Kalau memang tidak mampu untuk menjaga anaknya, aksannya jangan dibawa ke masjid terlebih dahulu. Apalagi usianya masih sangat jauh dari usia 7 tahun. Ini ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Baik. Kemudian poin yang ke-24. Kesalahan yang ke-24. Ada mutaswiyatis shufuf. Tidak meluruskan shaf. Nah, tatkala salatul jamaah tidak meluruskan shaf. Wallahu amara bi iqamatis shalah. Dan Allah memerintahkan untuk menegakkan salat. Wa aqimus shalah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sawu shufufakum. Fa inna taswiyatash shufuf min iqamatis shalah. Luruskan shaf-shaf kalian. Sesungguhnya lurusnya shaf itu termasuk menegakkan sholat. Nah, akhraj al-Bukhari wa Muslim an Anas. Warwa al-Bukhari an Nu'man bin Bashir. Latusawunna sufufakum. Sungguh-sungguh, daknya kalian meluruskan saf-saf kalian. Aulai khalifanna Allah baina kulubikum. Atau Allah akan perselisihkan di antara hati-hati kalian. Hadis ini menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang tidak meluruskan saf ya, di dalam sholatnya, tidak perhatian dengan saf di dalam sholatnya, maka akan berimbas dengan perselisihan hati para jamaahnya. Meskipun secara zahir dia sholat jamaah, tapi ternyata saf yang dibikin tidak rapat, tidak lurus. Nah, ini juga berimbas dengan masalah hati. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Disebutkan dalam riwayat kisah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diceritakan oleh sahabat. Naam. Bahwasanya Umar bin Khattab sebelum beliau bertakbir biasanya mengatur meluruskan saf. Jika ada yang maju atau yang terlalu mundur, beliau pukul. Nah, itu meluruskan saf sehingga ada sebagian yang merasa enggan, apa merasa takut untuk sholat di saf terdepan dekatnya Umar. Kenapa takut mendapatkan pukulan tatkala enggak lurus safnya? Nah, betul-betul beliau periksa sampai betul-betul lurus, sampai betul-betul rapat, baru kemudian beliau bertakbir. Nah, betul-betul teliti softnya, tidak sebagaimana para imam yang sekarang. Nah, mereka mengucapkan sawwusubakum, luruskan soft, nah, rapatkan, dalam Quran dia ngelihat ke kiblat. Nah, nggak ngelihat ke jamaahnya, sehingga ucapan sawwusubakum seakan-akan itu ucapan rutinitas yang tanpa ada aplikasinya dalam sholatnya. Nah, jadi soft diharapkan lurus rapat. Tidak dia periksa, tidak dia lihat. Dia sudah menghadap ke arah kiblat. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Yang diperbuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau periksa satu persatu safnya. Naam. Mulai dari belakang sampai ke depan. Kalau sudah lurus, baru kemudian beliau bertakbir. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Naam. Baik. Nah, ketidaklurusan saf, naam, ini bisa memengaruhi kelurusan hati. Hati-hati bisa berselisih. Kenapa? Sebabnya tidak lurusnya saf. Naam. Wa ja'al amru bi taswiyati shufuf wal hasu 'alaihi fil ahadits iddah. Datang perintah untuk meluruskan saf dan anjuran untuk meluruskan saf dalam hadis-hadis yang banyak. Naam. Baik, ini musibah yang banyak kita jumpai hampir di masjid-masjidnya kaum muslimin. Sholat jamaah yang tidak perhatian dengan shofnya. Orang datang, baik, yang penting sholat ya. Gak merapatkan shofnya. Apalagi kalau mereka datang sambil membawa sajadah sendiri-sendiri. Nah, dibeber, yang penting ini tempat saya. Karena sajadah itu ada ukuran yang lebar, ada yang sempit. Pas lebar ya itu ukurannya. Nah, enggak mau dia mepet ke kanan, mepet ke kiri. Tip. Yang penting ini tempat saya. Nah, apalagi kemudian sholatul Id di lapangan. Nah, begitu jelasnya, belum mencengnya, belum orang-orang mempertahankan sajadah yang dia bawa. Sehingga lubang-lubang sana kemari. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini meluruskan saf. Nah, masih banyak mereka-mereka yang tidak perhatian dengan ini. Baik. Kemudian yang ke-25. Raf'ul qadamain fi sujud. Mengangkat kedua kaki di dalam sujud. Nah, mengangkat kedua kaki di dalam sujud. Wa hadza khilaful ma'mur bihi, ini menyelisih yang diperintahkan dengannya. Lima tsabata fi sahihaini an Ibnu Abbas dari apa yang telah tetap dalam Sahihain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Umiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayasjuda ala sabati adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Wala yakufu sa'ran wala thauban, tidak boleh untuk melipat mengikat rambut, tidak boleh pula untuk mengikat melipat pakaian di dalam sholat. Nah, al-jabhah, dahi, ini termasuk hidung jadi satu. Nah, jadi dahi itu masuk hidung, jadi ini nempel semuanya. Wal yadain, kedua telapak tangan, ya, kedua telapak tangan. Warukbatain, kedua lutut. Warijalai, dan kedua kaki. Nah, yakni ujung telapak kaki. Ini bagian anggota sujud yang harus nempel semuanya, ya. Sehingga tatkala ada sebagian orang yang mengangkat kakinya, ya, tapi, maka dia tidak menjalankan perintah ini. Dia tidak menempelkan 7 anggota sujudnya, masih kurang. Nah, dari dalam hadis ini ada tambahan larangan mengikat rambut. Ini bagi kaum laki-laki. Tidak boleh laki-laki untuk rambutnya diikat tatkala sholat. Tapi bagi perempuan tidak ada masalah. Ya. Orang-orang yang rambutnya panjang, laki-laki, itu tidak boleh untuk diikat rambutnya tatkala sholat. Tapi, demikian pula melipat pakaian. Nah, celana biasanya. Tapi, yang dilengkuk. Nah, ini larangan. Ini ikhwan fi dina azani wa azakumul, demikian pula pakaian. Ujung lengan. Nah, biasanya yang dilipat. Taib. Ini juga termasuk larangan. Nah, yakufu tauban. Nah, melipat pakaian, mengikat rambut. Nah, ini masih banyak perkara-perkara ini yang taib, masih kita lihat banyak di antara kaum muslimin yang melanggarnya. Imma karena kejahilan mereka, ya. Wa imma mereka sudah tahu takwi kemudian mereka jalankan. Ini ikhwan fillah azani wa anzakumullah. Baik. Kemudian fal musalli ma'murun bisujudi ala rajlaini. Orang yang salat itu diperintahkan untuk sujud di atas kedua kakinya. Nempel dua-duanya. Wa suratu dzalikal kamil ayaj'al al asabi arjalaihi muttaji'al al qiblah, dan gambarannya yang sempurna tangan-tangan atau jari jemari kakinya itu menghadap ke arah kiblat. Jadi mancap kakinya itu. Nah, jadi kakinya ujung jarinya menghadap ke arah kiblat. Baik, itu naam gambaran yang sempurna sujud itu. Naam. Sehingga ikhwani fi din azani wa azakumullah, tidak boleh kemudian seorang mengangkat kakinya yang satunya ditumpangkan di kaki satunya sehingga satunya tidak nempel, ini tidak boleh. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau berpendapat, "Na'am. Tatkala kita sujud kemudian mungkin ada anggota tubuh kita yang terasa gatal." Pendapat beliau rahimahullah tidak boleh untuk kita garuk. Kenapa? Tatkala kita angkat tangan kita satu, ini bukan 7 anggota yang nempel, kurang satu. Nah, sampai kata beliau harus bersabar sampai kemudian bangkit dari sujud. Nah, ini pendapat beliau rahimahullahu taala. Baik, untuk menjalankan menempelkan anggota sujud dalam sholat kita. Wahadul ijza ayadu'a juz'an min kulli qadamin 'alal ardi, dan batasan sahnya dianggap sah seorang yang menempelkan kakinya itu meletakkan satu bagian dari kaki itu di atas tanah, yang penting ada yang nempel, ya. Mungkin ujungnya toh, nah, yang penting dari kaki itu ada yang nempel di tanah. Fa in rafa'a fa inna rafa'a ihdahima lam yasih sujudu, atau fa in rafa'a ihdahum, jika terangkat salah satu dari kedua kakinya maka tidak sah sujudnya. Idza istagharaka rafu muddata sujudi, jika kemudian mengangkatnya itu sepanjang sujudnya. Ya. Kalau sepanjang sujudnya itu satu kakinya tidak nempel, maka tidak sah sujudnya. Kalau enggak, kalau tidak sah sujudnya, berarti tidak sah sholatnya. Naam. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Kemudian yang ke-26. Wad'u yadil yumna 'alal yusra. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Warah'uhuma 'alan nahri. Dan mengangkatnya sampai ke nahar. Nahar itu ini. Lubang ini. Lubang yang di bawahnya leher itu nakar namanya, cekungan itu, nah nakar. Baik, ini kalau naam onta itu disebut nahar, nahar, karena yang disembelih yang lubang ini yang ditusuk. Nah, tapi kalau sapi, kambing itu dabaha, sembelih, disembelih, bukan nahar. Naam. Baik. Ini termasuk kesalahan yang banyak kita jumpai orang-orang yang tatkala sholat sedekap tangannya diangkat sampai nahar. Nah, sampai lubang ini. Baik. Wa hadha khilafu sunnah. Kata beliau, ini menyelisih sunnah. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u yadahu al-yumna 'alal yusra 'ala sadrihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya 'ala sadrihi, di dadanya. Nah, area dada. Baik. Ala. Nah, menggunakan kata ala sadri, bukan fauqa sadri. Ala dan fauqa itu kalau diterjemahkan sama, di atas. Ya. Ala itu di atas, fauqa juga di atas, tapi beda. Ini dada. Kalau ala sadri di sini. Tapi kalau fauqa sadri di sini. Ini fauq, fauq itu atasnya. Nah. Baik, ini ikhwani fidina azani wa azakumullah. Ini bedanya. Naam. Ya mungkin seorang itu membaca terjemahan meletakkan tangannya di atas dadanya tanpa dingajikan. Ya. Dia baca sendiri sifat sholat Nabi misalnya, Rasulullah meletakkan tangannya di atas dadanya, di atas. Kalau ini dada berarti atasnya harus di sini. Nah, kalau ini dada, atasnya harus di sini. Nah, ini dia pahami sendiri secara bahasa. Nah, akhirnya salah. Nah, ini termasuk khilafu sunnah. Wa huwa hadisun hasan marwiyun an turukin di'af. Yasuddu ba'du wa ba'dan. Nah, itu hadis hasan. Diriwayatkan dari jalan-jalan yang lemah, tapi menguatkan satu dengan yang lainnya. Baik. Jadi sebagian para ulama ada yang menyatakan tidak ada satupun hadis yang sahih di mana Rasul meletakkan tangannya tatkala sedekap. Nah, sehingga ada pendapat dimanapun boleh. Nah, mau di sini, karena enggak ada hadis yang sahih. Tapi hadis ini, nah, yang Rasul meletakkan di dada, ini dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Selain dada, imam dhaif, kalau dia tidak lemah, berarti dia itu palsu. Nah, satu-satunya yang sahih adalah di dada, enggak ada yang lainnya. Ini pendapatnya Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Dan di sini Syaikh Shalih Al-Utsaimin menyatakan hadis ini hasan. Dari jalan-jalan yang semuanya lemah kemudian menguatkan satu dengan yang lainnya sehingga terangkat derajatnya menjadi hadis hasan. Nah. Wa tahsulu sunnah bi wad'iha 'ala wasti sadri, dan sunnah itu akan didapatkan dengan meletakkan tangan ala wasati sodri, di tengah-tengah dada. Kalau ini dada, diletakkan di tengah-tengahnya. Berarti kita telah menjalankan sunnah. Nah, au adnahu indal qalbi, atau yang paling bawah. Ini dada yang paling bawah. Saya dekat apa hati, qalb atau jantung. Nah, ini ikhwanin fiddin a'azani wa a'azakumullah, ini yang paling bawah. Nah, li'anal qalba fi sadri, karena hati itu di dada. Nah, liqauli ta'ala walakin ta'mal qulub allati fi sudur, akan tetapi buta hatinya yang ada di dadanya. Nah, buta hatinya yang ada di dada. Baik. Al-qalbu. Naam, al-qalb. Amma raf'ul yadain ila nahri, adapun mengangkat kedua tangan sampai ke nahr, ya, sampai ke area atasnya dada, nahr. Fa khata'un wa khilafu sunnah, ini salah dan menyelisih sunnah. Wal marwi an Ali fi tafsiri wa shalli li rabbika wanhar, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dalam tafsir, fa shalli li rabbika wanhar, firman Allah, dan salatlah li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Baik, ini ditafsirkan wanhar itu maknanya mengangkat tangan dan meletakkan di nahr. Naam. Dhaifun la yuhtaju bih, itu dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Naam. Baik, sehingga letak kedua tangan tatkala sedekah itu di dada, bukan di atasnya, bukan di bawah dada. Maknanya di dada itu di perut. Nah, tapi letak yang sunnah adalah ala sadrihi. Naam. Qala hafidhahullah, poin yang ke-27. Raf'ul yadain inda sujudi awi raf'u minas sujudi, mengangkat kedua tangan tatkala sujud atau tatkala bangkit dari sujud. Angkat tangan sebelum sujud, Allahu Akbar, diangkat tangannya, ya, kemudian sujud. Atau setelah sujud dia mau duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, dengan mengangkat tangan. Nah, kata beliau, wa hadha khilafu sunnal mashhurah, ini menyelisih sunnah yang sudah masyhur, yang sudah terkenal. Naqala aktsaru sahabah, yang dinukilkan oleh mayoritas para sahabat, alladzina rawau mawadhi'ar raf'i, yang mereka telah meriwayatkan tempat-tempat Rasulullah mengangkat kedua tangannya tatkala salat. Walladzi yambagi iltizamu sunnah al-ma'rufah, yang semestinya kita berpegang iltizam dengan sunnah yang sudah kita kenal. Mawadhi'ar raf'il yadain fi shalah arba'ah, tempat mengangkat kedua tangan dalam salat itu ada empat tempat. Nah, empat tempat kita mengangkat kedua tangan. Yang pertama kata beliau, inda takbiratul ihram, tatkala takbiratul ihram kita mengangkat tangan. Perlu diketahui, ucapan Allahu Akbar, takbir itu tidak identik dengan angkat tangan, ya. Ada takbir, ada angkat tangan. Ini dua-duanya beda. Nah, sehingga tatkala disebutkan takbir tidak mesti harus angkat tangan, tidak mesti. Nah, tempat mengangkat tangan yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua wa indar ruku, tatkala ruku. Nah, Allahu Akbar, angkat tangan. Wa ba'da raf'i minhu, setelah bangkit dari ruku, yakni i'tidal, angkat tangan. Wa ba'dal qiyam ila raqati salisaniyah. Atau ila raqati salisah. Dan setelah berdiri, nah, ke rakaat yang ketiga. Jadi setelah tahiyat awal, nah, kemudian bangkit ke rakaat yang ketiga itu dengan mengangkat tangan. Itu tempat-tempat mengangkat tangan. Kama rawa Syaikhan Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatta mankibaihi idza fataha shalah. Ibnu Umar menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Naam. Baik, idza fataha shalah, tatkala beliau membuka salat, berarti takbiratul ihram, Allahu Akbar, sejajar dengan pundak. Ada riwayat taib yang sampai melebihi pundak. Naam. Sebatas telinga. Naam. Kemudian wa idza kabbara liruku, tatkala takbir untuk ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, tatkala mengangkat kepalanya di ruku. Wa fi riwayat lil Bukhari, dan dalam riwayatnya Imam Bukhari, wala yaf'alu dzalika khina yasjudu, beliau tidak menjalankan itu Beliau tidak mengangkat kedua tangannya tatkala mau sujud. Wala hina yarfa'u ra'sa min as-sujudi, dan tidak pula tatkala bangkit dari sujud. Nah, ini beliau menafikan, ya. Baik, tidak mengangkat tangan tatkala sujud dan tatkala bangkit dari sujud. Nah, wali muslim wala yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sa min as-sujud, dalam riwayatnya Muslim, beliau tidak menjalankannya tatkala mengangkat kepalanya dari sujud. Wa an-Nafi' anna Ibnu Umar kana idza qama min ar-rak'atain rafa'a yadayhi, dari Nafi', beliau menyatakan Ibnu Umar, beliau jika bangkit dari rakaat yang kedua, ya, setelah tahiyat awal, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dimarfu'kan Ibnu Umar sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan Nabi. Rawahul Bukhari wa ghairuhu wa sahha raf'u fil mawadhi al-arba'a fi ghairi ma hadithin, telah sahih hadis-hadis yang banyak tentang mengangkat tangan di empat tempat itu. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Syalbani rahimahullah, beliau berpendapat baik boleh untuk mengangkat tangan, ya, selain empat tempat ini. Berarti tatkala mau sujud itu boleh. Baik. Beliau membawakan riwayat-riwayat tentang itu, dan beliau sebutkan ahyanan, kadang-kadang. Nah, jadi kadang-kadang seorang itu boleh untuk mengangkat tangan tatkala mau sujud, tatkala bangkit dari sujudnya, tapi tidak dijalankan secara rutin. Ya, tidak dijalankan secara rutin. Terus bagaimana? Dengan hadis yang menafikan di sini. Baik. Wala yaf'alu dzalika. Itu sesuai dengan rawinya. Mungkin yang dia lihat itu. Tapi tatkala ada sahabat yang lainnya yang pernah melihat Rasul mengangkat tangannya selain di empat tempat ini, menunjukkan kesimpulannya akhyanan. Kadang-kadang Rasul mengangkat tangannya tatkala sujud. Ini pendapatnya Syalbani rahimahullahu taala. Nah, tapi tentunya tidak boleh dijadikan rutinitas setiap sujud kemudian mengangkat kedua tangan. Tidak pernah dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, kemudian yang ke-28. Istijalu ba'di la'imma bis-shalati. Tergesa-gesanya sebagian imam untuk salat. Wa adamu tumaknina, tidak tumaknina. Wa adamu tamkinil ma'mum minat tumaknina bisolati wa qiraatil fatihah, tidak memberikan kesempatan kepada makmum untuk tumakninah dan tumakninah di dalam sholatnya, dan juga membaca suratul fatihah. Saking cepatnya imamnya, makmumnya enggak sempat tumakninah, enggak sempat baca suratul fatihah. Naam. Khasatan fi raka'atil akhirah, khususnya fi raka'atil akhirah, di rokat yang terakhir yang hanya membaca suratul fatihah, ya, rokat yang ketiga dan yang keempat ini biasanya imamnya cepat sekali. Nah, tidak mampu seorang untuk membaca suratul fatihah. Baik, ini sebuah kesalahan, ya. Imam tidak memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca suratul fatihah dan tidak tumaknina. Al imamu mas'ulun an husni sholatihi, imam itu yang bertanggung jawab tentang baiknya sholatnya. Li'anna muqtada bih, karena dia itu diikuti. Wa'alaihi tahari sunnah, maka wajib bagi imam untuk mencari sunnah, menjalankan sunnah. Wa tumaknina ruknun, tumaknina itu rukun. Wa hiya fi haqqil imam akadun, tumaknina pada haknya imam itu lebih sangat ditekankan. Naam, karena dia dijadikan panutan oleh jamaahnya. Li'anna madhu'un muqtadabih, karena dia diikuti dan dicontoh. Wa kadzalika qira'ah Fatihah ruknun, demikian pula membaca suratul Fatihah itu rukun. Fa yajibu ayumakkinal ma'mum min qira'atiha, maka wajib bagi imam memberikan kesempatan, memberikan waktu bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah. Jangan cepat-cepat salatnya. Waqad taqaddamat adillatu rukniyati tumaninah wa qira'atil fatihah, telah lalu penyebutannya dalil-dalil tentang tumakninah itu rukun, demikian pula membaca suratul Fatihah. Nah, jadi ikhwani fidina azani wa azakumullah, kalau kita menjadi imam, perhatikan keadaan makmumnya. Jangan kemudian kita panjangkan yang di luar sunnah sehingga memberatkan bagi makmum. Jangan pula kemudian kita terlalu cepat yang juga memberatkan bagi makmum. Nah, sholat yang tengah-tengah. Sehingga disebutkan ada yang sholatnya sangat-sangat mirip dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Umar bin Abdul Aziz. Dan disebutkan berapa pembacaan tasbihnya, membaca 10 kali tasbihnya. Nah, ini betul-betul memberikan kesempatan bagi makmum untuk tumakninah dan juga membaca suratul Fatihah. Baik. Qala hamidahullah. Adamul ihtimami bis sujudi al-a'dha'i sab'ah. Tidak perhatian sujud di atas 7 anggota sujud. Al-jabhah mal-anfi, ini sebagian tadi disebutkan. Dahi bersama dengan hidung. Wa butunil yadaini, telapak tangan. Wa rukbataini, kemudian lutut. Wa atrafil qadamain, dan ujung kaki, ya, ujung telapak kaki. Fa anil Abbas bin Abdul Muthalib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu araib. Rasul menyatakan jika seorang hamba itu sujud, sujud pula bersamanya 7 anggotanya. Araib itu 7 anggota. Wajhuhu, wajahnya. Wa kafahu, kedua telapak tangannya. Wa rukbatahu, kedua lututnya. Wa qadamahu, dan kedua telapak kakinya. Rawahu Muslim. Azahu lahul al-majd fil muntaqa al-miz wal-mizzi. Ini disebutkan al-majd dalam muntaqa juga al-mizzi. Warwahu ghairuhu. Wa Ibn Abbas qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala safati a'dhamin ala jabhah. Nabi SAW menyatakan aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Ala jabhah, di atas dahi. Wa sara biyadi ila anfi. Beliau isyaratkan tangannya kepada hidungnya, berarti ini gandeng. Naam. Wal yadain, kedua telapak tangan. Wa rukbatain, kedua lutut. Wal qadamain, dan kedua kaki. Muttafaqun alaih. Wa minan nasi ma la yumakkin jibhatahu. Dan ada sebagian orang yang tidak menekankan dahinya, menempelkan dahinya tatkala sujud. Minal arq hina sujud, aw yarfa'u rijlahi, atau mengangkat kedua kakinya. Aw la yumakkin butunil yadain, atau tidak menekankan telapak tangan tatkala sujud. Memang betul-betul harus ditekan. Wa qul hadza mukhalifun lil ma'mur bihi. Ini semuanya menyelisih apa yang diperintahkan dengannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang ke-30. Naam. Adamul inayah bima'rifati ahkamis sholat. Tidak perhatian dengan mengetahui hukum-hukum sholat. Naam. Baik. Wa hadha khilafu ma yanbaghi lil muslim. Ini menyelisih apa yang wajib bagi seorang muslim. Fa inna sholata 'azhamu arkanil islam al amaliyah. Karena sholat itu rukun Islam yang paling agung, ya. Rukun Islam yang sifatnya amalan, amaliyah. Wallahu amara bi iqamatiha, dan Allah memerintahkan untuk menegakkan sholat. Wa aqimish sholah fi ayatin qad tablughu 70 aw tazid. Nah, Allah perintahkan untuk waqimish shalah, menegakkan salat pada ayat-ayatnya yang mencapai 70 tempat. Nah, dalam Al-Qur'an atau lebih dari itu. Wala tumkin iqamatuha, wala tumkin iqamatuha, dan tidak mungkin untuk menegakkan salat illa bi ma'rifati ahkamiha, kecuali dengan mengenal hukum-hukum salatnya. Nah, jadi mengenal mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun dalam gerakan sholat itu. Nah, baik, terus kemudian bagaimana tatkala kita lupa tidak menjalankan yang rukun atau meninggalkan yang wajib. Ini semuanya harus diilmui. Nah, dalam rangka menegakkan sholat. Jadi wa iqamus sholat, menegakkan sholat itu bukan menjalankan sholat lain. Nah, makna iqamus sholat itu menegakkan sholat dengan menjalankan tumaknina, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, sunah-sunahnya. Itu makna iqamatus sholat, menegakkan sholat. Bukan sekadar menjalankan dari takbir sampai salam selesai, bukan itu. Makna iqamatus sholat menjalankan sholat sesuai dengan rukunnya, nah, sunahnya, wajibnya. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Maka kapan seorang bisa iqamatus sholat? Tatkala dia mengilmui sholatnya. Sehingga sering kita sebutkan, seseorang itu dalam sholatul jamaah, nah, apa yang dia dapat dari pahala sholatnya berbeda dengan orang yang di sampingnya. Satu shof, nah, ini nilai sholatnya itu berbeda-beda. Tergantung dengan apa? Tergantung dengan keilmuan dia tentang sholatnya. Seberapa jauh sunnah Rasul dalam sholat itu dia pahami dan dia amalkan. Orang yang sholat di samping kita mungkin kata Rasulullah hanya dapat seperempat pahala sholat. Ada yang dapat separuh, ada yang dapat 3/4, sesuai dengan keilmuan seseorang tentang sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun satu deret. Nah, maka di sini baik, masih banyak orang-orang yang tidak berhati dengan ahkam sholat, meremehkan. Kadang-kadang dengar tema kajiannya wudu, tema kajian sholat terus tahu. Nah, bolak-balik sudah ngaji itu dari dulu itu yang dikaji. Nah, dalam keadaan masih banyak masail-masail sholat yang belum kita ketahui. Nah, mungkin kita baca sekedar baik sifat sholat Nabi misalnya, atau kita baca bulughul maram. Tapi masailnya begitu banyak dalam kutub, dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan masail-masail tapi dalam sholat yang kejar itu sering kita jumpai dalam sholat, bagaimana hukumnya. Ini perlu untuk kemudian kita pelajari. Sehingga ikhwani fiddin azani wa azakumullah, Imam Ahmad rahimahullah tatkala beliau menyebutkan kebutuhan seorang akan ilmu itu jauh lebih besar dan lebih banyak dibandingkan kebutuhan dia kepada makan dan minum. Seorang itu butuh makan mungkin 2 atau 3 kali dalam satu hari. Tapi seorang itu butuh ilmu, setiap gerakan dia membutuhkan ilmu. Tatkala dia muamalah, dia jual beli, dia butuh ilmu. Nah, tatkala dia sholat, dia butuh ilmu. Tatkala dia wudu, dia butuh ilmu. Tatkala dia keluar rumah, dia butuh ilmu. Tatkala dia makan, dia butuh ilmu. Tatkala dia tidur pun, dia butuh ilmu. Dalam setiap gerakan, seorang itu membutuhkan ilmu. Maka kebutuhan seorang akan ilmu itu lebih banyak, lebih besar dibandingkan kebutuhan dia untuk makan dan minum. Tapi ikhwan ibidina azani wa azakumul, terbalik. Mereka-mereka sekarang itu atau kita-kita ini lebih, nah, lebih besar perhatian kita kepada makan dan minum dibandingkan keilmuan. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sehingga sangat jauh kalau kita perbandingkan semangat kita untuk mendapatkan ilmu dengan generasi terbaik umat ini, sangat-sangat jauh. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kemudian kata beliau, wa ma'rifatu kaifiyah salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, dan mengetahui kaifiyah tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi la yasau jahluhu min ahkamis shalah, yang tidak boleh untuk kita tidak tahu dari hukum-hukum sholat. Ya. Berapa banyak kaum muslimin yang tahu hukumnya sujud sahwi? Hanya sedikit. Nah, para imam masjid itu jarang yang ngerti sujud sahwi. Nah, saya sendiri itu enggak pernah mengalami sujud sahwi di belakang imam yang bukan salafi. Nah, jadi pernah sujud sahwi itu kalau imamnya salafi. Selain itu tidak pernah sujud sahwi meskipun salah. Orang-orang umum itu kalau salah diulangi sholatnya, kebanyakan rokaat atau kurang rokaatnya mereka ulangi dari awal. Kenapa? Karena nggak ngerti tentang hukum sujud sahwi. Nah, perkara sujud sahwi itu disebutkan dalam bulughul maram. Bulughul maram itu kitab yang masuk di kalangan kaum muslimin. Nah, tapi enggak mereka pelajari, enggak ngerti, padahal itu imam masjid. So, kalau imamnya enggak paham, apalagi makmumnya. Nah, sehingga tatkala ada kekeliruan pada imamnya, misalnya lupa enggak tahiyat awal. Nah, tatkala sudah selesai sholatnya, sudah salam, diingatkan, diulangi sholatnya dari awal. Nah, karena enggak ngerti hukum sahwi. Apa yang harus dia perbuat tatkala terjadi kesalahan dalam sholatnya? Ini ikhwan fillah azani wa azakum, itu loh kesalahan. Nah, tidak perhatian, tidak ihtimam mengilmui sholatnya. Nah, masih banyak ahkamus sholat, masail sholat yang belum kita ketahui. Nah, kemudian kata beliau, ma'rifati syurutiha, mengetahui syarat-syarat sholat, wa arkaniha, rukun-rukunnya, wa wajibatiha, wajib-wajibnya, wa ahkamil iktida, hukum-hukum kita jadi makmum, itu bagaimana? Nah, apakah boleh kita bermakmum kepada makmum yang masbuk? Nah, ini juga perlu untuk diilmui. Nah, apakah boleh kita berdiri shaf yang terakhir sendirian? Ini juga perlu untuk diilmui. Masih banyak yang belum pelajari masalah ini. Nah, wasahwi, mempelajari hukum sujud sahwi, wa nawi dzalika, dan yang semisalnya. Bama'rifatu hadzal ahkam fardun, mempelajari hukum-hukum ini wajib. Wal ikhlalu bi ta'allumiha qad yaj'alul muslim aghafilan an mutali salatihi, dan kemudian seorang yang menyia-nyiakan mempelajari hukum salat ini akan menjadikan seorang muslim yang ghafil, yang lalai dari pembatal-pembatal salatnya dan perusak salatnya. Wallahul hadi wal muwaffiq. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ternyata masih banyak PR kita. Naam. Kita hitung-hitung, kita ngaji mungkin sudah 10 tahunan lebih, ada yang 15 tahun. Nah, berapa banyak kitab yang sudah kita pelajari? Ya, masih banyak. Sering kita sebutkan, seandainya mungkin kita apa? Kita lahir langsung baca kitab. Nah, mungkin enggak akan habis kitab-kitab yang dikarang para ulama. Nah, kita yang kita belajar itu baru sedikit. Masih banyak yang belum. Nah, padahal yang dikarang oleh para ulama itu luar biasa. Nah, ada kitab Jam'ul Mahsan itu jilidnya 1 meteran, ya. Ada ulama yang punya kitab itu 300 jilid. Nah, ada kitab Syubhat Mubtadi'ah. Baik. Itu halamannya 1 juta, belum tak lanjutkan, baru 1 juta. Itu sudah kok kayak tebel sekali, 1.480 sekian, hampir 1.500. Nah, itu baru satu kita, belum yang lainnya. Nah, itu kalau kita lihat halamannya sudah belenger. Nah, iso ndak ini selesaikan. Nah, itu baru satu kitab, padahal kita hanya problem banyak sekali. Nah, yang semuanya perlu untuk kita ketahui. Nah, yang tadi saya contohkan 1 kitab itu, ya, Syubhat Mubtadi'ah, syubhat-syubhat orang-orang ahlul bid'ah. Nah, syubhat orang-orang yang senangannya nyembah kuburan, bagaimana menjawabnya. Nah, itu perlu kita baca. Kalau kita menghadapi dengan mereka, mereka mengeluarkan syubhat, kita tidak ngerti, ya sudah kemakan. Nah, syubhat-syubhat mereka apa saja itu baru dari sisi ahlul kubur, belum yang lainnya. Nah, perlu kita pelajari. Baik. Ada kitab bantahan untuk Alwi Al-Maliki. Nah, bantahan untuk Zaini Dahlan, pencela Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, dan masih banyak kitab-kitab bantahan-bantahan yang harus kita baca. Nah, belum lagi kitab-kitab sirah sejarah, ahkam, masih banyak yang lainnya. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, sehingga apa yang sudah kita baca itu ternyata baru sedikit sekali. Nah, kalau kita masuk ke perpustakaan paling belum menghabiskan 1 rak. Nah, masih banyak yang lainnya PR kita. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.